Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ثم اختلف من قال إنه على عمومه، هل المراد به الصدقة بالماء أو استعماله؟ على قولين، والصحيح أنه استعماله، والصحيح أنه استعمال. وأظن أن الذي حمل من قال المراد الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمى، ولم يفهم وجهه مع أن لقوله وجها حسنا، وهو أن الجزاء من جنس العمل. فكما أخمد لهيب العطش عن الظمآن بالماء البارد، أخمد الله لهيب الحمى عنه جزاء وفاقا. ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارته، وأما المراد به فاستعماله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: para ulama berselisih pendapat apabila kalian terkena demam, maka dinginkanlah dengan air. Atau sungguhnya demam merupakan tiupan dari api neraka, maka dinginkanlah dengan air. Para ulama berselisih pendapat apakah ini secara umum yang dimaksud dengan dinginkanlah dengan air, apakah yang dimaksud bersedekah dengan air atau menggunakan air tersebut. Ada dua pendapat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wassahih dan yang benar adalah anhu isti'mal. Yang dimaksud adalah dengan menggunakannya, bukan bersedekah dengan air, tetapi menggunakan airnya. Wa adzanna anna alladhi hamala man qala, dan aku menyangka bahwasanya terhadap pendapat orang yang mengatakan bersedekah dengan air, maka dia terkendala dengan menggunakan air yang dingin di dalam pengobatan demam, dan dia tidak memahaminya di dalam hal ini. Padahal di sisi yang lain, ditinjau dari segi pemahaman yang lain, mempunyai sisi tinjau yang baik, ada hubungannya. Wa anal jaza min jinsil amal, yaitu semuanya balasan sesuai dengan amalannya. Fakama akhbida lahibul atash minal lahibul atash anidham'an bil ma'il barid. Setiap kali orang yang haus bisa dipadamkan dengan air yang dingin, maka demam yang panas pun akan bisa dipadamkan dengan air. Jazaan nifaq sebagai timbal balik balasan yang tepat. Walakin akan tetapi hadza yu'khadh min fiqhil hadits, ini intisari ini diambil dari fikih hadis dan isyarat. Wa amal murabbi fasti'malu, adapun yang dimaksud fa'abriduha bil ma, maka dinginkanlah dengan air, yang dimaksud adalah menggunakannya, bukan bersedekah dengan air. Disebutkan oleh Abu Nuaim dan yang lainnya dari hadis Anas secara marfu', idza humma ahadukum falyarush 'alaihi al-ma'al barid 3 layalin min as-sahar. Apabila salah seorang di antara kalian demam, maka percikanlah air yang dingin 3 malam di waktu sahur. Dipercikan. Di sini dipercikan, bukan dimandikan, tetapi dipercikan badannya 3 malam di waktu sahur. Waktu sahur berarti sebelum subuh. Wa fi sunan Ibnu Majah an Abi Hurairah yarfa'u al-humma kirun min kiri jahannam falahuha ankum bil ma'il barid. Demam adalah tiupan dari tiupan api jahannam, neraka jahannam. Maka singkirkanlah tiupan api jahannam tersebut dengan menggunakan air yang dingin. Di sini disebutkan air yang dingin. Wa fil musnad wa ghairi min haditsil hasan an Samurah yarfa'uh. Dan di dalam musnad atau yang lainnya dari hadis al-Hasan dari Samurah secara marfu', al-humma kit'atun minan nar, panas demam yang ada dalam tubuh adalah potongan dari api neraka. Fa'abriduha ankum bil ma'il barid, maka dinginkanlah oleh kalian dengan menggunakan air yang dingin. Wa kana Rasulullah SAW idza humma da'a biqirbatin min ma', adalah Rasulullah SAW apabila beliau mengalami panas dingin, meriang, maka Rasulullah SAW meminta untuk dibawakan kirbah. Kirbah itu tempat minum yang terbuat dari kulit. Mimain yang terisi air. Fa'abraga ala rasihi fa'aktasal. Kemudian Rasulullah SAW tuangkan ayat tersebut di atas kepalanya, kemudian Rasulullah SAW mandi dengannya. Nah, ini kirbah. Kirbah itu wadah air minum. Ya, zaman dulu enggak ada gelas, enggak ada apa-apa kecuali ya dari kulit yang sederhana dibuat untuk kantong air minum. Nah, dan ini mendinginkan. Wa fi sunan, dan di dalam sunan min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah berkata, dzukiratil humma inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fasabba rajulun, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbuha fa inna tanfidh dhunub kama tanfidh naru khabasal hadid. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pada suatu hari disebutkan al-humma, ya, panas, demam, pembicaraan, yakni di sisi Rasulullah SAW, maka dicela oleh salah seorang yang ada di situ, mencelanya, mencela panas tersebut. Maka ditegur oleh Rasulullah SAW, la tasubbuha, jangan kamu mencela al-humma, panas dingin, atau humma, meriang, jangan kamu cela. Fa innaha tanfidh dhunub, karena yang namanya humma itu akan menghapuskan dosa. Kama tanfin nar khabathal hadid, sebagaimana api itu akan memisahkan kotoran-kotoran besi. Lama kanatil humayat bawa himyatan anil aghdiyah ar-radiyah, maka tatkala yang namanya panas dingin atau meriang, humma, yajba'wa himyatan anil aghdiyah ar-radiyah, itu biasanya datang dari pola makan yang jelek, pola makan yang buruk, tahu-tahu setelahnya meriang, tahu-tahu setelahnya panas dingin, tahu-tahu setelahnya menggigil. Wa tanawul aghdiyah al-adwiyah an-nafi'ah wa fi dhalika i'anatun ala tanqiyatil badan. Atau bisa juga yang namanya panas dingin atau humma atau meriang disebabkan karena dia minum obat. Bisa habis minum obat pemeriang, menggigil, atau nam panas tubuhnya. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa fi dhalik, pada proses itu, i'anatun ala tanqiyatil badan, akan membantu membersihkan badan. Wa nawi akhbatihi wa fudulih, dan akan menghilangkan kotoran-kotoran badan. Wa fudulih, lemak-lemak badan, tubuh, atau hal-hal yang merusak tubuhnya, badannya. Wa tasfiyati min mawadihi radi'ah, dan membersihkan tubuh dari komponen-komponen yang jelek, yang buruk. Ya, kalau zaman sekarang dengan istilah detok, mengeluarkan kotoran, baik dengan buang air besar, buang air kecil, atau bisa dengan demam. Proses detok, proses penyembuhan, proses adaptasi tubuh bisa tergantung keadaan dan situasinya masing-masing berbeda-beda. Wa taf'al fi kama taf'alun nar fil hadid fi nafi khabati wa tasfiyati jauhari. Sehingga bisa melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh api di dalam memilah-milih besi yang bagus dan mana yang buruk dengan dihilangkan kotoran-kotoran besinya, membersihkannya. Kanat asbah al-asya binaril kirlati tusaffi jauhar al-hadid wa hadha al-qadr wal ma'lum inda atibail abdan. Maka proses inilah diumpamakan mirip seperti api yang memisahkan kotoran-kotoran besi. Ya. Nah, logam besi dipisahkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kotoran, mana yang bukan kotoran, mana yang asli, mana yang palsu, yaitu dengan dibakar. Demikian pula keadaan ini sudah maklum sudah maklum di kalangan para tabib badan, sudah paham bahwa proses-proses inilah kadang dari mengeluarkan racun bisa, kadang proses ini detox, kadang proses ini adaptasi dengan obat, dengan herbal, dengan jamu, kadang ini dan itu, tergantung keadaannya masing-masing berbeda. Kemudian kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa ma tasfiyatuha al-qalb min wasakhi wa darani wa ikhrajiha khaba'isahi fa amrun ya'lamu atiba'ul qulub. Adapun membersihkan jiwa dari kotoran, kotoran tadi badan, sekarang kotoran jiwa, mengeluarkan kotoran jiwa. Fa amrun ya'lamu atibaul qulub, ini diketahui oleh dokter-dokter jiwa. Wa yajidunahu kama akhbarahum bihi nabiyuhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini mereka dapatkan sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin akan tapi maradul qulub, yang namanya sakit jiwa, sakit hati, ya sakit penyakit jiwa, penyakit hati, idza sara ma'yusan min bur'ihi lam yanfa fihi hadzal 'ilaj. Masalahnya kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, yang namanya penyakit hati kalau sudah ma'yus, bukan ma'nyus, ini ma'yus. Nah, sudah ma'yus, kondisinya sudah putus asa, susah sembuhnya. Lam yanfa' bihi hadzal ilaj, maka obat ini enggak akan bermanfaat. Ini yang bilang adalah Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Ini apa? Penyakit jiwa, penyakit hati, watak, kebiasaan, behavior. Diulangi lagi kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa amma tasfiyatul qalb min wasakhihi wa daranih. Adapun mensucikan jiwa dari kotoran-kotorannya dan mengeluarkan dari kerak-keraknya, amrun ya'lamuhu athibaul qulub. Ini perkaranya sudah diketahui oleh dokter jiwa yang sudah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Walakin akan tapi masalahnya penyakit jiwa ini, penyakit kejiwaan, penyakit hati, kalau sudah ma'yusan min bur'ihi, susah ya, diharapkan kesembuhannya itu susah. Lam yanfa' fihi hadzal ilaj, tidak akan bermanfaat terapinya, obatnya berat, susah. Wal humma, adapun demam, tanfa'ul badan wal qalb, akan memberikan manfaat kepada badan dan jiwa. Wa makana bihadzil matabah fasabu dhulmun wa udwan. Adapun mencelanya, maka tidak boleh mencela humma, mencela panas, dicela. Wah sialan nih, panas terus katanya, kurang ajar. Nah, gak boleh yang seperti itu. Tidak boleh mencela al-humma, la tasubbuha, jangan kamu mencela panas atau meriang. Meriang dicela, gak ada hubungannya lagi mencela. Ya, main dia caci maki, mencela al-humma. Wadzulman wa'adwan, ini tidak boleh. Zulm. Kenapa? Ya karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Wadzakartu marratan, aku telah menyebut satu ketika dalam keadaan aku meriang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa ana mahmumun qala ba'dhu syu'ara yasubbuha, tetapi sebagian syu'ara malah mencelanya. Zarat mukaffiratuz dzunubi wa wada'at, telah datang yang menghapus dosa. Wawadda'at, dan telah mengucapkan selamat tinggal. Artinya yang namanya humma itu meriang, ya kadang datang, kadang sudah selesai. Sehari, dua hari, tiga hari, seminggu, ya udah cepat selesai. Datang untuk menghapus dosa. Wawadat, pulang lagi dia. Sudah selesai 3 hari, 7 hari misalkan meriang, ya sudah selesai. Tetapi malah dicela, taban laha, celakalah dia. Min zairin wa muwaddi'in, dari yang datang dan yang memberikan perpisahan, maksudnya adalah humma. Qalat, maka dia menjawab, wa qad azamat ala tarhilaha ala tarhaliha madza turid, qultu alla tarji'i. Nah, maka dijawab oleh humma tersebut, wa qad azamat ala tarhaliha, humma ya, rasa panas, ya sudah berazam untuk ya numpang lewat saja, paling 3 hari, 7 hari selesai. Lalu apa yang kamu mau? Fakultu, maka aku katakan, kenapa enggak balik lagi? Ya, rasa panas, meriang, kenapa enggak balik lagi? Fakultu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, taban lahu, celakalah dia, seorang penyair. Idza sabba manahallahu an sabbih. Kenapa dia mencela apa yang Rasulullah SAW melarang untuk mencelanya? Karena Rasulullah SAW melarang untuk mencela humma. Kenapa dia tidak mengucapkan zarat mukaffiratuz dzunub li sabbiha ahlan biha min zairin wa muwaddi'in? Qala wa qad azabat ala tarhaliha madza turid, fa qultu alla tuqli'i lakana aula bih wa la aqla'at anhu fa aqla'at anni sari'an. Maka dikoreksi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yang benar, kenapa dia tidak mengucapkan zarat mukaffiratuz dzunubi li sabbiha, telah datang al-humma untuk menghapuskan dosa. Lisabbiha, memberikan ujian, ya, menuangkan panas ke badan seseorang untuk menghapus dosa-dosanya. Kenapa dia tidak mengucapkan, menyambutnya, ahlan biha, selamat datang, katanya, min zairin wa muwaddi'in, dari rasa sakit, panas, nam, yang datang cuman sebentar saja, dan lalu dia pergi, ya, datang ibarat seorang yang ziarah silaturahmi sebentar, kemudian dia pun pergi. Qalat wa qad azamat ala tirhaliha madza turid, dan dia pun sudah berazam hanya numpang lewat saja, lalu pergi. Lalu apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan? Faqultu alla tuqli'i, maka aku katakan, kenapa tidak cepat-cepat? Nah, sembuh dari diriku. Nah, merasa panas tersebut atau demam tersebut. Lakana aula bih, ucapan ini lebih berhak atau lebih pantas untuk diucapkan. Fala aqla'at anhu, fala aqla'at anni sari'an, akan niscaya akan cepat sembuh panas demam yang ada di dalam tubuhnya. Wa وقد روي في أثر في أثر لا أعرف حاله هم يوم كفارة السنة. Ada asar yang aku enggak tahu keadaannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Panas atau demam satu hari akan menghapuskan dosanya satu tahun. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada dua pendapat di dalam hal ini. Ahaduhuma annal humma tadkhulu fi kullil a'dha' wal mafasil. Yang namanya demam itu menghinggapi seluruh sendi-sendi tubuh, otot-otot tubuh. Wa iddatuha 360 mafsila. Jumlah sendi tubuh totalnya 360 sendi. Silahkan dihitung. Ya, sudah ada penelitian dari kedokteran Perancis itu dibenarkan. Wa tukafiru anhu bi'adad kulli mafsalin dzunubak yaumin. Maka tadi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim yang namanya meriang, demam itu akan menghinggapi seluruh otot dan sendi-sendi tubuh. Itu bisa ditebus. Ada kafarah tebusannya dengan jumlah sebanyak 360 sendi. Ya, bi'adad kulli mafsal dzunub yaum. Sebanyak itu, maka dosa pun nah akan terhapusi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa tsani anna tu'athir fil badan ta'thiran la yazul bil kulli illa sana. Pendapat yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya demam tidak akan sirna di dalam badan pengaruhnya secara keseluruhan sampai satu tahun. Artinya bekas atau pengaruh atau efek dari demam tubuh itu mempunyai pengaruh bekas sampai satu tahun. Kama kira biqauli man syaribal khamr lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang minum khamr, maka dia tidak diterima salatnya 40 hari. Inna atharal khamr, bahwasanya bekas dari khamr, yabqa fi jawfil 'abd, akan hinggap pada tubuh seorang hamba. Tubuhnya, ototnya, keringatnya, sendinya, badannya, ususnya, ya, diolah oleh pencernaannya, masuk ke darah, masuk ke ini, ke itu, darah khamr. Selama 40 hari baru hilang dari tubuhnya. Itu pengaruh dari khamr, pengaruh dari khamr. Ya, makanya kalau masak di restoran yang ada khamrnya jangan, hati-hati. Kata mereka seenak, tapi ya dosanya. 40 hari tidak akan diterima sholatnya. 40 hari tetap harus sholat. Sholat wajib, tidak boleh tinggalkan. Tapi tidak akan diterima 40 hari sholatnya. Allahul musta'an. Karena pengaruhnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, khamarnya masih merasuk dalam tubuhnya, baik di keringatnya, di darahnya, di ototnya, di ininya, di itunya, di organ-organ tubuhnya selama 40 hari. Baru efek dari khamr itu baru selesai. Efek pengaruh dari khamr itu baru selesai. Nah, itu baru yang satu kali minum. Bagaimana dengan yang setiap hari minum dalam keadaan dia mengaku muslim, mengaku Islam, namanya Muhammad, ya minumnya khamr. Nah, kenapa? Karena kerja misalnya di daerah yang dingin, ya kan masih ada minuman-minuman hangat selain khamr, jahe, yang semisalnya ginseng, yang halal, yang dihalalkan oleh agama, oleh syariat. Nah, itu kalau seandainya hadisnya sahih, humma yaumin kafaratu sanah, satu hari dia terkena demam maka akan menghapuskan dosa satu tahun. Dosa yang dimaksud adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Itu pun kalau hadisnya sahih. Nah, hadis itu dikeluarkan oleh Ibn Daibah dalam Tamyizutti Ibn Al-Khabith. Demikian pula dalam Ibn Abi Dunya Al-Marad Wal-Kafarah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu barakatuh.